Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali yang banyak dan percaya-percaya dari kitab Al-Mu'afas Al-Fisi yang ditulis oleh Fadil Abu Syair Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Fawzan Hafidhullah Ta'ala. Qala ma'alif Hafidhullah Ta'ala, wal hadithu yadulu ala wujubit ta'rif bil qadati fi qalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang menunjukkan atas wajibnya untuk mengumumkan barang temuan tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rif nikaha wa hisabaha, kenalilah tutup dan talinya. Dari ala wujubi ma'rifati sifatiha, ini menunjukkan atas wajib untuk mengenal sifat-sifat barang-barang yang ditemukan tersebut. Hatta idza jaa'a sahibuha wa wasafaha wasfan mutabiqan li tilka sifati dafa'ta ilaihi, sampai apabila si pemiliknya datang dan dia bisa menyebutkan sifat-sifat yang cocok, pas dengan sifat yang telah kau kenali tersebut, maka berikanlah kepadanya. Fa ini istalafa wasofaha wasofuha laha anil waqi lan tujiz dafa'aha ilaihi. Apabila ternyata orang yang datang tersebut berbeda apa yang dia sebutkan dari sifat-sifat yang ada pada barang kelemahan tersebut, maka tidak boleh untuk memberikan kepada orang tersebut. Dites, dites dengan barang yang ditemukan antara orang yang menyebutkannya. Ya, tentunya secara mayoritas orang yang memiliki tersebut dia paling paham dan paling tahu tentang sifat atau ciri-ciri benda yang hilang tersebut. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam ta'rif fastanfiqha, apabila engkau tidak mengenalnya maka engkau menafkahkannya. Dalilun ala anna mutaqid yang likuha ba'dal hawli wa ba'dal ta'rif, maka ini menunjukkan bahwasannya orang yang menemukan barang tersebut memungkinkan baginya untuk setelah lewat satu tahun dan setelah mengumumkan barang tersebut maka bisa memilikinya, memiliki barang teman tersebut. Lakin la yatasarraf fiha qabla ma'rifati sifatiha, akan tetapi hendaklah dia tidak mengumumkan tentang sifat-sifat barang-barang yang ditemukan tersebut. Jadi tatkala mengumumkan hanya mengatakan secara global, saya telah menemukan jam di masjid atau di pasar atau di jalan, itu saja, tidak usah menyebutkan ciri-ciri jam tersebut. Ini untuk apa? Menguji orang yang datang yang akan mengaku sebagai pemilik jam. Ai hatta ya'rifu wika'aha wa wika'aha wa qadraha wa jinsiha wa sifatnya. Sampai dia orang yang menemukan benda tersebut, dia benar-benar harus mengenali tentang ikatan, misalnya kalau ada ikatnya atau penutupnya, kalau dia memang ada wadahnya atau kadarnya seberapa atau jenisnya dan ciri-cirinya. Fa in jaa sahiba ba'dal haul wa wasafaha bima yantabiqu 'ala tilkal awsaf dafa'aha ilaihi. Dan apabila pemiliknya datang walaupun setelah setahun lebih, kemudian dia bisa menyebutkan ciri-ciri benda yang ditemukan tersebut dengan cocok pas dengan apa yang ada pada orang yang menemukan tersebut, maka adalah orang yang menemukan tersebut memberikan kepada pemiliknya. Liqalihi alaihi salatu wassalam fa in jaa'a talibuha yawman minad dahri fadafa'ha ilaihi. Dan jika orang yang mencarinya itu datang di suatu hari setelah satu tahun, maka adalah dia memberikan kepada orang tersebut, yaitu dengan catatan bisa menyebutkan sifat-sifatnya dengan cocok yang ada pada benda tersebut. Waqad tabayyana mimma sabaqa annahu yalzamu nahwal latqadati umuran. Dan sungguh telah jelas apa yang telah berlalu dari keharusan terhadap barang termuang, di antaranya perkara-perkara yang harus diperhatikan atau dijelaskan. Yang pertama, awalan idza wajadaha fala yaqdimu ala akhdiha illa idza arafa min nafsihi al-amanah fi khibriha wa quwati ala ta'rifiha bin nidai alaiha hatta yusa ala sahibiha atau hatta yasiru ala sahibiha. Yang pertama, seseorang tatkala mendapatkan barang tersebut, maka dia tidak boleh mengambil barang termuah tersebut kecuali kalau dia benar-benar mengetahui bahwasanya dirinya amanah. Di dalam menjaga barang termuah tersebut, dan dia mampu dan mempunyai kekuatan, kemauan keras untuk mengumumkannya sampai dia menemukan pemiliknya. Wa man la ya'man nafsuhu alaiha lam yujiz lahu akhdaha atau akhdaha. Dan barang siapa yang dia tidak amanah, mengetahui bahwasanya dirinya tidak amanah, maka dia tidak boleh untuk mengambilnya. Misalnya, wah, saya menemukan apa? Pas misalnya, ya. Ternyata isinya uangnya banyak. Maka dia adalah berpikir, saya ini mau menjaganya atau tidak, saya ini mau mengumumkan atau tidak, sampai pemiliknya mengetahui atau datang. Kalau saya ini mengetahui bahwasanya saya tidak amanah, tidak bisa menjaga atau tidak mau mengumumkan, maka dalam dia tidak mengambilnya. Fa'in akhadaha fahuwa kaghasib. Dan jika orang yang tidak amanah tersebut mengambil barang teman tersebut, berarti dia posisinya seperti orang yang ghasib, orang yang mencuri, orang yang merampas atau mengambil harta orang lain. Li'annahu akhadha mala ghairihi 'ala wajhin la yajuzu lahu akhdahu. Karena dia mengambil harta orang lain yang dia sendiri sebenarnya tidak boleh untuk mengambil harta tersebut. Walima fi ahdiha kina idin mayyadi'u ma'a ghairi. Karena tatkala dia mengambilnya, di suatu saat dia nanti akan menghilangkan barang tersebut. Misalnya seseorang yang punya hutang yang menemukan uang banyak. Ini apa? Hati-hati seperti ini. Dia amanah atau tidak? Jangan apa ngambil apa menemukan benda yang berharga itu terus rezeki ini punya saya. Jangan seperti itu. Barang itu bukan punya kamu, tapi punyaan orang yang punya itu. Jangan kalau ada barang tergeletak, barang berharga terus apa? Asosiasinya awalnya rezeki nomplok ini, jangan seperti itu. Pada dasarnya kalian itu tidak punya barang itu ya kan? Sehingga jangan apa cepat-cepat ngambil. Kalau dia tidak berkuasa untuk menjaga dan mengumumkan dan memberikan kembali apabila memang si pemiliknya memintanya. Wah, mumpung saya punya uang apa utang banyak ini bisa untuk nyaur utang. Nah, seperti ini ada orang datang ya, kadang malah bohong. Sehingga apa? Orang seperti ini ibaratnya ya sama saja mengambil harta orang lain. Dia gunakan, kemudian tatkala datang pemiliknya, kemudian dia tidak bisa mengembalikan lagi. Maka yang terpenting berarti dia mengambil harta orang lain atau menghilangkan barang orang lain. Sedangkan orang yang mengambil barang orang lain dengan tanpa hak, dengan tanpa kehalalan, maka nanti akan apa? Di hari akhirat nanti akan dia banyak berhubungan, berurusan dengan orang lain. Ini berat. Yang harusnya dia hisabnya ringan ya, tapi karena sering mengambil barang orang lain tanpa hak, akhirnya apa? Dia nanti disidang. Kenapa? Karena berhubungan dengan hak orang lain. Ini harus diselesaikan. Dan bayar membayarnya bukan dengan barang tersebut, karena barang tersebut sudah tidak ada nanti di akhirat. Tapi nanti bayar membayarnya dengan amal-amal dia. sedangkan amal-amal nanti di akhirat ini benar-benar menjadi barang yang sangat berharga. Tatkala dia telah melihat neraka, dia melihat surga. Tentunya dia kalau melihat surga ingin cepat-cepat untuk masuk. Tatkala dia melihat neraka, dia benar-benar takut. Sehingga apa yang diandalkan dari perkara apa? Harta dia yang paling berkah adalah amalnya. Kalau akhirnya nanti amalnya diambil oleh orang lain, diambil sana, diambil sini, karena akibat dia mengambil hak atau barang orang lain tanpa hak, maka nanti membayarnya dengan amalan-amalan dia. Kalau begitu banyak apa yang diambil, nanti dia akan bangkrut. Tidak seberapa banyaknya amalan kebaikan, kemudian untuk nebus sana, nebus sini, nebus sana, nebus sini, akhirnya habis kebaikannya. Kalau habis masih ada lagi yang menagih lagi, sedangkan dia tidak mempunyai kebaikan, maka kejelekan orang yang menagih tadi akan diberikan kepada orang yang ditagih tersebut. Ya sudah, kalau kamu gak punya kebaikan nih, keburukan saya tak kasihkan kamu, dikasihkan orang yang mengambil atau orang lain tanpa hak, sehingga dia menjadi bangkrut di akhiratnya. Sehingga kita berhati-hati dengan harta orang lain, jangan gampang-gampang untuk mengambil harta orang lain. Justru harta yang tergeletak ini sebagai tantangan bagi kita. Mau kok enggak repot seperti itu, ya kan? Repot apa? Ya repot menjaga, repot mengumumkan. Repot nanti apa? Mengembalikan lagi kalau barang tersebut sudah tidak ada misalnya. Aduh, barangnya sudah tak jual misalnya. Sedangkan pemiliknya datang, saya harus mengganti, harus seperti itu. Siap mengganti barang yang dia minta lagi. Berat. Soalnya yang kedua, labut jalau qabla nahiha min dabdi sifatiha bita bi ma'rifati wika'iha wa wi'aniha wa wika'iha wa qadriha wa jinsiha wa sinfiha. Yang kedua, keharusan sebelum mengambil barang teman tersebut, dia harus benar-benar mengetahui sifat-sifatnya, mengenali barang-barang yang ditemukan tersebut, baik itu ikatan atau wadahnya, atau kadarnya, atau jenisnya, atau buatan mana misalnya. Make it mana misalnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk yang demikian. Wal amru yaqtadi lil wujub, sedangkan perintah itu pada hakikatnya suatu kewajiban. Wal muradu bi wi'aniha darbuha alladhi hiya fihi, yang disebut dengan wi'a yaitu bungkus atau wadah yang menyelubunginya. Kaisan kana akhirkan wal muradu bil wika mastajabihi, baik itu bungkusan yang terbuat dari kain atau mungkin dari abang, kalau sekarang ini dari plastik. Kemudian yang dimaksud dengan wika, ini apa yang mengikat. Kalau zaman dulu memang barang-barang berharga itu dibungkus kemudian diikat kan. Misalnya uang dirham, uang dinar, uang emas dimasukkan ke dalam kantong kemudian diikat. Dengan koin ya, koin. Salisan labudda minan nidah aliha wa ta'libiha haulan kamilan fil usbu'i awal kulla yamin. Yang ketiga, kewajiban bagi seorang yang menukar ini untuk mengumumkannya barang teman tersebut. Satu tahun penuh, yaitu pada pekan-pekan pertama, pada pekan pertama setiap hari. Misalnya tadi nemukan ya, maka dia mengumumkan satu pekan sejak dia menemukan, diumumkan setiap hari satu pekan. Suma ba'da dzalika hasaba ma jarat bil 'adah. Kemudian dia mengumumkan sebatas apa yang berlaku pada kebiasaan manusia. Kalau sudah satu pekan ya enggak ada yang datang, sudah disimpan. Nanti kalau ada kesempatan lagi datang di perkumpulan misalnya kan, diumumkan lagi. Kalau datang bertemu dengan orang banyak dari anak, diumumkan lagi. Namun sudah tidak setiap hari. Wa yaqulu bi ta'rifi masalan, dan dia mengucapkan pengumuman tersebut semisal man do'a lahu syekh, yaitu di apa cara mengumumkannya semisal barang siapa yang kehilangan gitu. Barang siapa yang kehilangan awana madai atau semacam itu. Wa takunul munadah aliha fi majami'in nas kal aswaq, dan dia mengumumkan berita kehilangan tersebut di pada perkumpulan-kumpulan, pertemuan-pertemuan manusia seperti di pasar-pasar. Wa inda abwabil masajid fi awqatis shalawat ibada adaiha, dia mengumumkan di sisi masjid-masjid di waktu-waktu sholat jumat setelah selesai melaksanakannya, bukan di dalam masjid namun di sisi menjadi luar. Maka dia umumkan siapa yang kehilangan barang, siapa yang kehilangan. Wala yunadi alaiha fil masajid, dan jangan dia mengumumkan barang hilang, barang kehilangan tersebut di dalam masjid. Tidak boleh di dalam masjid, berarti harus di luar masjid. Di anna masajid dalam tabana lidzalik, karena masjid-masjid itu dibangun tidak untuk mengumpulkan barang-barang kehilangan. Li fi qalihi sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yamshidu dalatan fil masjid falyakul la raddallahu alaih la raddallahu alaih fa inna masjid lam tubna bihadha. Sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis Abu Hurairah, dia menyatakan barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang kehilangan di masjid, hendaklah dia mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Kalau mengumumkan kematian gimana? Mengumumkan kematian di masjid. Asal atau riwayat atau apa para sahabat mengumumkan kematian di masjid. Dan mengumumkan kematian ini bertujuan dalam rangka kaum muslimin memberikan hak-hak si mayit, ya kan? Untuk apa? Memandikan, mengamani, menjalankan dan menguburkan. Ini tatkala belum ada yang melaksanakan kewajiban ini. Kalau sudah ada yang menjalankan seperti ini, maka tidak perlu diumumkan. Atau diumumkan tapi tidak dengan apa suara keras, ya, cukup dari mulut ke mulut, dari WA atau dengan SMS. Tapi kalau biasanya di syariah kalau ada yang meninggal diumumkan di masjid berarti tidak boleh. Iya, tidak boleh, tidak usah, jangan. Ini satu-satunya alat kan di desa itu kan pengeras suara biar kedengeran untuk angin-anginnya desa itu dengan masjid, ya masjid. Harusnya desa punya sendiri, ya kan, di rumahnya Pak Lora atau Wami Tuwong, harusnya seperti itu, ada halu-halunya sendiri, ya. Jangan di masjid, ya, jangan numpang masjid untuk kepentingan kemasyarakatan desa. Kalau dulu ya mungkin. Tapi kalau biasanya kalau kentongan dulu itu kalau di tempat saya kalau orang meninggal ya meninggalnya enggak wajar. Misalnya ditemukan jenazah dibunuh atau jenazah ditemukan di sungai, nah, itu belum ada yang tahu, maka di kantong. Biasanya kalau ada orang mati di sungai, ya, tadi ditemukan di masjid. Nah, di masjidnya itu, Mbak. Sebenarnya kalau apa pemerintah desa paham syarat ini, maka dia akan apa? Itu tadi khusus membeli corong khusus untuk kepentingan desa. Jangan apa, merusui masjid apa-apa diumumkan di masjid, iya kan? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu bisa di masjid ikan gadai ya sinar bidang ya, siaran masjid anak-anak, balita suruh apa? Wajah cacat sama ini. Rabian yang keempat, idza jaa talibuha wa wasfaha bima yutabiqu wasfaha wajaba daf'aha ilaihi bila bayyinatin wala yaminin. Apabila datang si pencari barang yang hilang tersebut dan dia mampu menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang tersebut dan ternyata cocok sifat yang ada pada barang temuan tersebut, maka wajib bagi orang yang menemukan tersebut untuk memberikannya. Tanpa dengan tuntutan bukti atau tanpa dengan sumpah. Buktinya mana kamu? Tidak usah diminta bukti. Tidak usah diminta sumpah. Karena sudah cocok kamu. Berarti memang dia pemiliknya. Amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalikana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian. Walikiyami sifatiha maqamal bayyinah wal yamin. Karena tatkala dia bisa menyebutkan dengan pas, dengan benar, maka itulah kedudukan bukti dan sumpahnya. Buktinya sumpahnya dia apa? Dia bisa menyebutkan dengan persis sama ciri-cirinya. Barubama yakunu wasbuha laha adhar wa asdaqu minal bayyinah wal yamin. Bahkan bisa jadi sifat-sifat yang dia sebutkan dia lebih apa? Lebih jelas, lebih tepat dari barang bukti atau dari sumpahnya. Wa yatba'u ma'aha nama'aha muttasil wa munfasil. Dan dia memberikan barang teman tersebut bersama dengan penambahan barang tersebut atau perubahan barang tersebut. Misalnya seseorang yang menemukan apa bisa berubah dan bertambah misalnya. Menemukan emas misalnya, menemukan emas hari ini 1 gram berapa? Nah, 600 tinggi berapa? di tahun yang akan datang. Dia disimpan 1 tahun, kemudian 1 tahun yang akan datang ternyata harganya sudah berapa? 900 misalnya. Maka tetap dia berikan, bukan? Dulu saya menemukan tuh harga emas itu hanya 600, ya saya berikan 600. Dibelikan emas yang harganya 600. Penambahnya sudah dijual misalnya, tidak seperti itu. Gram-gramnya harus sama kalau mengembalikannya. Amma idza lam yuqdar ala wasbiha fa innaha la tadfa ilaihi li annaha amanatun fi yadihi wa lam yujiz tad'uha ila man lam yasbut annahu sahibuha. Adapun kalau barang-barang tersebut memang tidak bisa adapun orang yang datang yang dia tidak bisa menyebutkan ciri-ciri barang-barang tersebut, maka dia tidak boleh memberikan kepada orang tersebut. Karena barang kemanatlah amanah yang ada di tangannya, dan dia tidak boleh memberikan kepada orang yang tidak bisa tidak bisa menyebutkan ciri-cirinya tersebut. Karena apa? Berarti dia bukan pemiliknya. Khamisan idza lam ya'ti sahibuha bada ta'rifiha halan kamilan takunu milkan diwajidiha. Apabila pemiliknya tersebut tidak datang setelah si penemu tersebut mengumumkan selama 1 tahun penuh, maka boleh si penemu tersebut memiliki barang tersebut. Walakin yajibu alaihi qabla tasarrufi fiha dabtu sifatiha. Akan tetapi dia wajib sebelum menggunakan barang teman tersebut, dia harus benar-benar menghafal, harus benar-benar mengetahui sifat-sifat barang tersebut yang telah dia jual atau dia gunakan. Bihaitsu law jaa'a sahibuha fi ayi waqtin wa wasabaha radda ilaihi in kana mawjuda. Gimana kalau seandainya si pemiliknya itu datang pada waktu tertentu dan dia bisa menyebutkan sifat-sifatnya, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Kalau memang masih ada barang temuan tersebut. Al rada badalaha ilam yakun mawjudatan. Atau dia harus mengembalikan gantinya. Mengembalikan gantinya. Kalau memang seandainya barang tersebut sudah tidak ada, baik itu dipakai atau dijual. Li'anna milkahu laha murai yazulu bimati sahibiha walaysa milkan mutlaqan. Karena kepemilikan tersebut adalah hanya sebagai apa? Hanya sebatas menjaganya. Maka tatkala datang si pemiliknya, berarti apa? Dia telah selesai menjaga barang tersebut, karena kepemilikan ini bukan kepemilikan secara mutlak. Jadi siap-siap kapan-kapan saja, walaupun satu tahun lebih, kemudian ada yang datang, kemudian bisa memang itu benar-benar pemiliknya, maka dia harus mengembalikan pembeli atau mengembalikan gantinya kalau memang sudah tidak ada. Salisan yang keenam, ikhtilafal ulama fi luqatatil haram. Ulama berbeda pendapat tentang barang temuan yang berada di tanah haram, di Mekah atau di Madinah, dengan tanah haram, tanah suci. Hal hiya ka luqatatil hil tamliku bita'rif ba'da madzal hal. Apakah barang temuan tersebut sama dihukumi dengan barang temuan kemudian bisa dimiliki setelah diumumkan selama satu tahun? Aula tamliku mutlaqan atau tidak boleh dimiliki secara mutlak? Fabaduhum yara annaha tamliku bidzalik. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia sama. Allah taala surat kalau kita ini dulu siapa kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris. Pembaris.